Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Judul yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini mungkin ini berdasarkan permintaan panitia adalah Atsarud Dzunub wal Ma'asi 'alal Afrad wal Mujtama. Judul yang kita akan bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah pengaruh dosa terhadap individu dan masyarakat. Judul ini insyaallah adalah sangat berharga, terutama dalam kondisi hari ini. Ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, di mana begitu banyak di antara kita kaum muslimin yang terjerumus kepada berbagai bentuk dosa dan maksiat. Mereka tidak mengetahui tentang bahaya dosa dan maksiat. Dan sisi yang kedua, di mana Allah Ta'ala telah menunjukkan ayat-ayat-Nya dan telah banyak memperingatkan manusia dengan sebab mereka banyak melakukan maksiat, turunnya berbagai adab dan bencana. Hal itu disebabkan maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, kita ingin menjelaskan tentang pengaruh dosa terhadap individu dan masyarakat. I'lamu rahimakumullah inna lidunubi la'ukubat. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya dosa akan menyebabkan datangnya hukuman dari Allah, akan mendatangkan adab atau siksa dari Allah Ta'ala. Wa hadhil uqubah takunu fid dunya wa takunu fil qabri wa takunu yaumal qiyamah. Ingatlah bahwasanya dosa ini akan menyebabkan datangnya adab, akan menyebabkan datangnya siksa. Baik siksa ini terjadi di dunia ataupun siksa ini terjadi di alam kubur, atau siksa ini nanti terjadi pada hari kiamat. Dan saya ingin memberikan misal percontohan yang ada dalam Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan setiap dosa akan menyebabkan datangnya adab siksa. Di antaranya adalah siksa di dunia. Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-29 ayat 39 ayat 40, Allah berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa hamana walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa makanu sabikin fakullan akhadna bidanbihi faminhum man arsalna alaihi hasibah waminhum man akhadathu sayhatu waminhum man hasabna bihil ard waminhum man agrakna wama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Qarun, Fir'aun dan Haman, Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran sebagai manusia yang durhaka, yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada perintah-perintah Allah. Telah datang kepada mereka Musa alaihi salam dengan membawa penjelasan, dengan membawa ayat-ayat Allah Ta'ala, lalu mereka sombong dan menolak, kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah mengatakan, fakullan akhadna bidzanbihi, semuanya kami ambil, kami adab dengan sebab dosanya. Allah Ta'ala adab Fir'aun laknatullah, dan Allah Ta'ala mengadab Qarun dan Haman dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Di antara mereka ada yang dikirim hujan batu, di antara mereka ada yang disambar petir, di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi, di antara mereka ada yang ditelan banjir. Tidaklah Allah Ta'ala mendolimi mereka, tetapi mereka yang mendolimi diri mereka. Ayat ini secara singkat menjelaskan kepada kita, tidak ada kejadian berupa adab di muka bumi ini kecuali semua itu disebabkan dosa yang kita perbuat. Qul huwal qadiru ala ayab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah Allah Ta'ala yang maha mampu untuk menurunkan adab dari langit, ataupun Allah Ta'ala menurunkan dan mengeluarkan adab dari bawah kaki kalian. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita adab disebabkan dosa yang kita perbuat. Yang kedua, adab ini akan terjadi ketika kita di alam kubur. Waqad sabata fi hadis Abdullah bin Abbas anhu qala mara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa qala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adziban fi kabir fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bi namimah wa amal akharu fa kana la yatanazzahu anil baul. Al hadis. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, benar-benar dua penghuni kubur ini sedang diadab. Adapun salah satunya disebabkan dia tidak bersuci dari kotoran, tidak bersuci dari kencingnya. Adapun yang satu lagi disebabkan ia melakukan namimah, melakukan ghibah. Ada sini sebagai contoh bahwa dosa, maksiat akan menyebabkan datangnya adab kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya di alam mahsyar yaumul qiyamah Allah Ta'ala akan menunjukkan adab dengan sebab dosa yang kita perbuat. Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tadnu syamsu ala qadri milin fayarikun nasu bi qadri khotayahum faminhum man ya'riku ila ka'baihi waminhum man ya'riku ila rukbataihi waminhum man ya'riku ila hikwaihi waminhum man ya'riku ila syafataihi waminhum man yuljimuhu iljama. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ketika di alam mahsyar, matahari akan mendekat 1 mil, dan setiap di antara kita akan berkeringat sesuai dengan dosa yang kita perbuat. Di antara kita ada yang berkeringat sampai kepada 2 mata kakinya. Di antara kita ada yang berkeringat sampai kedua lututnya. Di antara kita ada yang berkeringat sampai pinggangnya. Dan di antara kita ada yang berkeringat sampai mulutnya. Dan di antara kita ada yang bermandikan keringat. Ini menunjukkan bahwasanya dosa menyebabkan datangnya azab, menyebabkan datangnya musibah. Wanduru ila hadhil ahadits. Lalu lihatlah juga kepada hadis-hadis yang mulia ini. Di mana setiap dosa Allah Ta'ala akan memperlihatkan ancaman kepada pelakunya. Wa qad sabata fil hadis kama sabata fi hadis Salamah ibn Aqwa au hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala bainama nujulusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza aqala rajulu bishimalihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fulan kul biyaminik. Faqala hadha rajul lastata'tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma manaka ila al-kibr lastata'ta falam yarfa yadahu ila fi. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang itu istihza, menyepelekan kepada sunnah. Dia mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Lalu Nabi SAW marah dan mengatakan, kamu tidak mengatakan itu kecuali karena kesombonganmu. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Lalu dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa mengantarkan minuman ke mulutnya, diazab oleh Allah Ta'ala disebabkan mukhalafatus sunnah. Wa sabata aidun fi hadisi Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yagsilahu masala samaratin fa innahu la yadri aina batat yaduh. Faqala ahad minan nas faqala ani adri aina batat yadi fanama fastaiqadha fawajada yadahu qad dakhala fi duburihi. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke bezana sehingga ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tidur tangannya, menyentuh, memegang yang najis. Lalu orang itu mengatakan, saya tahu di mana tidur tangan saya. Lalu dia tidur. Karena dia menyepelekan sunnah, maka Allah Ta'ala mengazabnya. Tiba-tiba ketika dia bangun, didapati dia mendapatkan tangannya telah masuk ke duburnya, diikob oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukhalafah kepada sunnah, menyelisihi maksiat, akan datang azab dari Allah Ta'ala. Wa sabata fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. Nada bi a'la sautin lama ra'a rajulan qad taraka ba'da mawdi'in fi qadamihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wailul aqabi minan nar. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang berwudu lalu tidak sempurna wudunya, meninggalkan dalam satu riwayat dikatakan sekitar satu kuku. Di kakinya tidak tersentuh dengan wudu, tidak tersentuh dengan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara dan berkata, neraka, kecelakaan bagi orang yang meninggalkan sebagian dari anggota wudunya. Ini menunjukkan mukhalafatus sunnah, maksiat menyebabkan datangnya azab. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amay yahsha alladhi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila ra'sahu ra'sa himarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu takut orang yang mengangkat kepalanya dalam bangkit dari ruku ataupun bangkit dari sujud sebelum imam, maka Allah Ta'ala akan menukar, akan merubah wajahnya, kepalanya menjadi kepala keledai. Ini diazab, diancam orang yang menyelisih melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalil-dalil ini, hadis-hadis ini merupakan pelajaran-pelajaran yang menunjukkan inna lidzunub la uqubat. Sesungguhnya dalam setiap dosa, dalam setiap maksiat akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mencoba untuk merinci dari sisi lain bahwa dosa, bahwa maksiat akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, lingkungan, demikian juga individu. Dan yang pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya maksiat akan mendatangkan kerusakan kepada masyarakat, kepada lingkungan. Bahkan maksiat ini akan memberikan pengaruh, akan mendatangkan azab, akan mendatangkan musibah, bukan hanya kepada manusia, hewan-hewan, binatang-binatang, rumput-rumputan, langit, bumi, lautan, akan terkena pengaruh dengan sebab maksiat manusia ini. Dengan sebab maksiat kita kepada Allah, maksiat kita kepada syariat Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kerusakan, akan mendatangkan kerusakan terhadap isi bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Allah Ta'ala menjelaskan, nampak kerusakan di laut dan di daratan dengan sebab apa yang diperbuat oleh manusia. Di mana para ulama menjelaskan, di mana kerusakan ini akan mendatangkan berbagai bentuk kerusakan. Kerusakan di air, kerusakan di daratan. Bahkan hewan-hewan akan ikut rusak. Rumput-rumputan akan ikut rusak. dan semesta ini akan menjadi rusak tatkala manusia ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat kepada Allah taala. Lihatlah dalam hadis yang sangat agung ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dengan peringatan yang sangat agung, peringatan yang sangat dahsyat, memperingatkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, di mana dia berkata di depan para sahabat, berkata di depan para muhajirin, itu sahabat muhajir, faqala ya ma'syarul muhajirin khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muhajirin, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara agar tidak menimpa kepada kalian. Maksudnya adalah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tatkala muncul 5 perkara, maka Allah taala akan menunjukkan ataupun akan menurunkan 5 adab kepada kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita 5 perkara. Apabila ada di tengah-tengah kita, maka Allah taala akan menurunkan 5 adab yang setimpal. Faqala, lalu beliau berkata yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fashafihim ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw. Yang pertama, tidaklah perzinahan ada dalam satu kaum, menyebar dalam satu kaum, sehingga seolah-olah mereka menghalalkannya, kecuali Allah taala akan menimpakan kepada mereka penyakit taun, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelum mereka, seperti penyakit AIDS. Lihat di dalam hadis ini bahwa tatkala perzinahan ini melimpah luas, menyebar di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada lagi amar ma'ruf, seolah-olah kaum tersebut adalah menghalalkannya, maka Allah taala akan menurunkan penyakit kulit yang kita kenal sekarang adalah penyakit AIDS, dengan sebab mereka adalah melakukan maksiat yang sangat besar ini. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan poin yang kedua, walam yankusu al-mikyala wal-mizana ila uhidu bisinina wasiddatil ma'unati wujural sultani. Tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan ketika mereka melakukan muamalah perjualbelian, kecuali Allah taala akan menimpakan kepada mereka kemarau yang panjang dan menimpakan kepada mereka kesulitan hidup, dan mereka akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, akan dikuasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, maka di dalam hadis ini juga menunjukkan datangnya kemarau yang panjang, sempitnya kehidupan dunia yang menimpa kepada kita semua, hal itu disebabkan dosa ketidakjujuran di dalam kita bermuamalah, dan datangnya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diktator, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, hal itu merupakan buah dari rakyat yang tidak amanah. Kita yang tidak amanah, kita yang melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah Ta'ala menguasakan orang-orang zalim kepada kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim ila muni'ul qatar laulal baha'imu lam yumtaru. Tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka, menahan harta-harta mereka untuk diinfakkan di jalan Allah, untuk disedekahkan di jalan Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Kalaulah tidak ada binatang-binatang yang melata, tidak ada semut-semut, tidak ada binatang-binatang, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Kenapa? Datangnya musibah ini, hal itu semuanya disebabkan dosa yang kita perbuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, padahal kalau kita paham kepada ancaman ini, tidak akan begitu sulit kalau kita akan membangun sekolah, akan membangun pendidikan. Karena mungkin diantara kita terkadang, maaf, kenapa kita mampu melaksanakan umroh berkali-kali yang mungkin bayarannya 12 juta atau 15 juta, tetapi kalau kita dipintakan untuk impak membuat sekolah, kenapa kita menahan harta kita? Padahal kalau kita lihat, kalau kita faqih terhadap amal, di mana kalau kita melakukan umroh, maka pahala itu akan berhenti ketika kita mati. Padahal kalau kita membuat sekolah, maka pahala ini akan berlipat ganda. Adamul fiqhi fi ibadatillah. Karena sebagian kaum muslimin tidak begitu faqih dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa mungkin sebagian dari antum mampu melaksanakan umroh berkali-kali, setiap tahun umroh, tetapi kalau kita melihat sekolah yang butuh kepada bantuan, barangkali kita berimpak cuma 500 ribu, berimpak cuma 1 juta. Padahal iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala, ketika dia bertamu kepada Imam Ahmad dan diintip oleh murid-murid Imam Ahmad, murid Imam Ahmad menyangka Imam Syafi'i akan sholat sepanjang malam. Tapi ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala, beliau apa? Duduk termenung sampai datangnya waktu subuh. Ternyata apa? Tafakur, tadabur, menelaah tentang hadis, sampai dia mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Kenapa? Bukan berarti Imam Syafi'i tidak suka sholat malam, tetapi kita melihat kepakihan Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala. Dia melihat dalam satu ketika dia tidak sholat malam, tetapi duduk termenung mengeluarkan istimbat hadis, karena dia faqih alim bahwa dengan beristimbat dengan hadis ini akan mendapatkan pahala yang lebih banyak ketimbang dia melakukan sholat malam. Kenapa? Sebab dia sholat malam ketika dia mati akan berhenti pahalanya ketika dia mati, tetapi istimbat dari hadis yang dia ungkapkan lalu dibaca oleh setiap generasi manusia dan diamalkan oleh setiap generasi manusia, maka setiap di antara mereka yang mengambil istimbatnya, mempelajari istimbatnya, mengamalkan konsekuensi dari hadis ini yang telah dikeluarkan hukumnya oleh Imam Syafi'i, maka mereka akan mengalirkan kebaikan kepada Imam Syafi'i yang tidak pernah terputus. Al-fiqhu faqih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengimpakan harta, maka Allah Ta'ala mengancam untuk tidak menurunkan hujan. Lalu poin yang keempatnya, walam yankudu ahdallahi wa rasulihi illa salatallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah mereka, yaitu satu kaum, melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuh-musuh mereka, lalu akan diambil apa yang ada di tangan mereka. Berkuasanya orang-orang kafir ke negeri Islam, sehingga mereka menguasai politiknya, menguasai ekonominya. Hal ini disebabkan dosa kaum muslimin kepada Allah Ta'ala. Begitu banyak yang maksiat kepada Allah Ta'ala, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dengan sebab mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma lam tahkum a'immatahum bima anzalallah aw tahayyara illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Ta'ala, kecuali tentunya para pemimpin ini akan mendatangkan keburukan dan akan terjadi pertikaian di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini dengan ayat yang tadi, bahwa maksiat yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kehidupan satu bangsa, kehidupan satu tempat, akan menyebabkan kerusakan pada tempat tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil ma'asi fi ummati amahumullahu bi adabim min indih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ummu Salamah, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah nampak kemaksiatan ada pada umatku kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan azab secara umum, secara menyeluruh kepada mereka. Hatta orang-orang berimannya akan merasakan musibah tersebut. Mereka akan merasakan musibah tersebut. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhlika wa fina salihun? Qala na'am in kasuratil khabas. Di mana Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan dibinasakan sedangkan di antara kami ada orang-orang yang baiknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, apabila ahlu maksiatnya lebih banyak ketimbang ahlu taatnya. Ini menunjukkan bahwa maksiat akan mendatangkan adab yang menyeluruh. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melihat bahwa maksiat ini akan merubah sistem kehidupan manusia. Lihat, pencurian, permusuhan berawal dari apa? Salah satunya tidak berfungsinya zakat, tidak bersedekahnya orang-orang yang memiliki harta, maka terjadi kesenjangan dalam kehidupan manusia. Timbul dari homer, pembunuhan, pelanggaran hak manusia. Kenapa? sebab begitu banyak orang yang minum khamr. Terjadinya kerusakan, terjadinya pertikaian, kenapa? Karena manusia tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Terjadi berbagai bentuk kesenjangan. Terjadinya pertikaian, kenapa? Diangkatnya barokah, kenapa? Karena terjadi kemaksiatan. Lihat dalam hadis yang terakhir yang saya bacakan hari ini, bahwa akan terjadi pertikaian manakala ketidakjujuran ketika kita berjual beli. Diangkatnya barokah dalam perjual belian kita karena tidak jujur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, qala al bai'ani bil khiyar ma lam yatawarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika bai'ihima wa in kadzdzaba wa katama muhikat barakati bai'ihima. Nabi SAW mengatakan jual beli ada pilihan yang dinamakan dengan khiyar majlis dalam istilah para ulama. Apabila kedua-duanya jujur dan menjelaskan barang dari sisi aib dan bagus dan jeleknya, maka Allah Ta'ala akan memberkati jual beli keduanya. Dan apabila keduanya ataupun salah satunya tidak jujur atau menyembunyikan aib yang ada pada barangnya, maka Allah Ta'ala akan mengangkat berkah jual beli keduanya. Kenapa? Ada musidki, tidak jujur, al-kadhib, dusta. Timbul keonaran, timbul kesenjangan. Dalam contoh ini pun banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i simari qabla budu salahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah atau membeli buah yang masih pentil, yang masih muda, belum masak di tangkainya. Kenapa? Sebab kalau kita melakukan perjualbelian yang dilarang seperti ini, maka akan mendatangkan pertikaian, mendatangkan permusuhan. Kenapa? Ya, kalau orang yang membeli buah yang masih di pohon, yang masih muda, yang belum bisa dipetik, tiba-tiba ada hujan lebat, maka rontoklah seluruh buahnya. Pemilik pohon sudah dapat uang, tetapi pembeli rugi. Maka terjadi pertikaian, permusuhan, rasa benci setelah itu. Maka setiap maksiat kepada larangan Allah akan datang pertikaian, akan datang kerusakan. Demikian juga sistem riba, di mana riba ini akan mendatangkan pertikaian, riba ini akan mendatangkan permusuhan, dan tidak diberkatinya perjualbelian kita. Semakin rusak perekonomian ini disebabkan begitu banyaknya riba. Sebab dinyatakan dalam hadis, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dullan la yanziu ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa penyebab umat Islam menjadi hina, menjadi rendah, ditimpa fitnah di tempat malapetaka, disebabkan dia melakukan riba dalam perjualbelian, melakukan inah, salah satu bentuk riba yang terlarang dalam syariat Islam. Maka kita memahami bahwa maksiat akan merusak sistem kehidupan manusia, datangnya kehancuran, datangnya musibah dan malapetaka. Adapun sisi yang kedua, barangkali secara singkat saya ingin menjelaskan pengaruh maksiat kepada individu. Walaupun tadi juga pengaruhnya kepada individu, tetapi saya ingin menjelaskan ada beberapa hal yang secara khusus bahwa maksiat ini memiliki pengaruh yang buruk terhadap individu. Poin yang pertama adalah hirmanul ilmi, bahwa maksiat akan menghalangi seseorang dari ilmu, menghalangi seseorang diberikan taufik kepada ilmu. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka ilmu ini tidak bisa singgah pada jiwa yang kotor. Ilmu ini tidak bisa singgah pada hati yang kotor. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengadu kepada gurunya Imam Waqi tentang jeleknya hafalan. Faqala syaihuhu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i agar ia meninggalkan maksiat. Dalam satu riwayat juga dikatakan bahwasanya dalam satu kisah bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melihat seseorang memiliki kepandaian, memiliki kecerdikan dan kemampuan di dalam menerima ilmu. Lalu ia berkata, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyati." Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala melihat seseorang cerdik, pandai, mampu menerima penjelasan dan hafalan, lalu ia memberikan nasihat kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melihat bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan kemaksiatan." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita wajib mentadaburi, wajib menelaah. Kenapa sih kita sering ngaji, sering duduk di majelis taklim, tetapi kita tidak diberikan kepada dua taufik? Taufik yang pertama adalah taufik diberikan pemahaman. Taufik yang kedua adalah taufik untuk beramal. Kenapa sih saya, kita sering ngaji, sering kumpul, tetapi amal kosong? Padahal ilmu adalah amal. Walidzalika qala ba'dul ulama, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takunu bihi amilan. Di mana Abu Darda berkata, tidaklah seseorang akan menjadi berilmu kecuali kalau dia belajar, dan tidaklah dengan ilmu menjadi baik dan terpuji kecuali kalau dia mengamalkannya. Ingat kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilm, sesungguhnya ilmu bukan semata-mata banyak membaca, bukan semata-mata banyak duduk, tetapi ilmu adalah al-fikhu. Ridhalika qala ba'du salaf, laisal ilmu bikasratil julus walaysa bikasratil qiraah wa innama huwal ilmu, wa innamal ilmu huwal fikhu. Kalau berkata sebagian salaf, sesungguhnya ilmu bukan banyaknya duduk, bukan lamanya duduk, bukan banyaknya membaca, demikian juga bukan banyaknya guru, tetapi ilmu adalah faham kepada apa yang didengar apa yang sampai kepada kita. Maka apabila kita belajar ta'lim, tidak diberikan kefaqihan, menunjukkan bahwa adawat kita adalah kotor, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita kotor, sehingga Allah Ta'ala tidak melemparkan kepada kita adalah pemahaman yang benar, menunjukkan ada maksiat, ada keburukan, ada kekotoran dalam hati kita, dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita. Dan ini sangat berbahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahaya yang kedua, hirmanu rizki, bahwa diantara pengaruh dosa, Allah Ta'ala akan menjauhkan kita dari rizki. Walaupun tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kaidah yang kedua ini, terkadang Allah Ta'ala menguji orang beriman dengan sedikitnya rizki. Terkadang Allah Ta'ala menguji dengan banyaknya harta bagi orang-orang yang kafir dan maksiat. Oleh sebab itu kecintaan Allah kepada seorang hamba tidak selamanya dengan memberikan rizki. Tetapi pengaruh dari maksiat ada pengaruh, di mana Allah Ta'ala akan menjauhkan orang itu dari rizki. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, di mana Nabi SAW mengatakan, innal abda la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba mengharamkan kepada dirinya rizki dengan sebab dosa yang menimpa kepada dirinya, dengan sebab dosa yang dia perbuat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi juga jelas, tidak turunnya hujan karena maksiat, disempitkannya rizki karena apa? Maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab yang ketiga, di antara penyebab maksiat dan yang sangat berbahaya, para ulama menjelaskan, pelaku maksiat akan menjadikan dirinya terasa jauh dan terasa asing dari Allah Ta'ala. Apalagi manakala telah masuk kepada dirinya syaitan, sehingga dia putus asa terhadap maksiat yang dia perbuat. Lalu dia menjadi suudon kepada Allah, di mana Allah tidak akan mengampuni dirinya. Tidak sedikit orang yang melakukan maksiat, para pelaku maksiat, mereka merasa berat untuk berdoa kepada Allah. Mereka merasa berat untuk dekat kepada Allah. Kenapa? Sebab terkadang dia melihat dirinya tidak pantas berdekatan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah merupakan tipu daya syaitan, pengaruh dari maksiat, di mana orang terkadang menjadi malu yang tercela kepada Allah Ta'ala. Diadab dengan sebab maksiat. Dan di antara perangu maksiat juga, di mana orang akan merasa terasing, akan merasa malu duduk dengan orang-orang yang baik, berdekatan dengan orang yang baik dia merasa terasing, dia merasa tidak tumanina kalau bertemu dengan orang baik, kalau bertetangga dengan orang baik, kalau duduk dengan orang baik dia merasakan dirinya, oh saya tidak pantas kalau duduk dengan orang-orang seperti ini, saya layaknya dengan orang-orang ini. Maka dia tidak merasakan rasa tumanina dalam hatinya kalau dia duduk dengan Hizbullah, dengan tentara-tentara Allah. Dia menjadi tumanina menjadi lega hatinya, menjadi lega jiwanya tatkala duduk dengan ahlu maksiat. Kalau duduk dengan ahlu ta'ah, ma fihi ladzah, tidak ada kelezatan dalam jiwanya. Tetapi ketika duduk dengan ahlu maksiat, terasa jiwanya itu nikmat. Ini sangat bahaya. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, penyebab orang itu akan berada dalam hidayah tatkala dia berdekatan dengan ahlu ta'ah. Dan diantara bahaya maksiat akan menyebabkan sulit dalam kehidupannya. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan. Maka sebagai lawannya pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan maksiat, maka mereka akan disulitkan dalam kehidupannya. Dia tidak akan mudah untuk menempuh kebaikan. Dia akan menjadi sulit menempuh kebaikan. Sementara pintu-pintu kejelekan menjadi buah, menjadi mudah baginya, menjadi terbuka baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bahaya dosa yang akan menimpa kepada setiap individu di antara kita, ingatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa sebagian para ulama mengatakan di antara pengaruh dosa akan dikurangi umur, akan menyebabkan berkurang umurnya. Walaupun para ulama menjelaskan ada dua pendapat bahwa yang dimaksud pelaku maksiat akan berkurang umurnya adalah secara maknawi, secara kinayah. Apa yang dimaksud? Ma fihi barakah fi umrihi, di mana tidak ada barokah dalam umurnya, dalam kehidupannya, dalam waktu yang dimilikinya, dalam umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kenapa? Sebab dia tidak memenuhi dengan ketaatan, tidak memenuhi dengan amal kebaikan, tidak memenuhi dengan tauhid, tidak memenuhinya dengan sunnah, tidak memenuhinya dengan takwa, maka walaupun panjang umurnya, maka dia adalah seperti yang tidak memiliki waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan sebagian para ulama mengatakan secara hakiki bahwa Allah Ta'ala mengangkat, mematikan sebagian pelaku maksiat dengan sebab maksiat mereka, maka Allah Ta'ala mempercepat mereka dengan kematian. Dan para ulama mengatakan sebagiannya memungkinkan kedua-duanya, sebab Allah Ta'ala telah mengatakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, mereka hidup tetapi mati. Amwatun ghairu ahya'in, di mana Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka adalah mati, mereka tidak hidup. Kenapa? Mafil khair, mafit ta'ah, mafit tawahid, mafit iman. Sebab dalam hati mereka tidak ada keimanan, tidak ada ketaatan, tidak ada tawahid, tidak ada iman. Maka seolah-olah mereka adalah mati. Di anal hayah hayatul qalbi, sebab hidup adalah hidupnya hati. Dan di antara pengaruh maksiat yang akan menimpa kepada individu seorang muslim, menyebabkan mautul haya, bahwa maksiat akan menghilangkan sifat malu. Padahal malu telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syu'batun min syu'abil iman. Malu adalah merupakan cabang dari cabang keimanan. Wal haya'u khairun kulluh, dan malu adalah semuanya baik. Maka orang yang diangkat rasa malu, hilang kebaikan dalam dirinya, hilang bagian dari iman yang ada dalam dirinya. Karena orang yang telah diangkat malu dalam dirinya, maka dia akan melakukan berbagai bentuk keburukan, bentuk kemaksiatan, bentuk kejelekan. Kenapa? Mafil haya. Sebab dalam dirinya tidak ada rasa malu. Sehingga dinyatakan dalam hadis, kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Bahaya ya, kalau orang telah mati rasa malunya. Dan diantara pengaruh maksiat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, diantara pengaruh maksiat yang sangat besar, ingat bahwa para ulama telah mengatakan maksiat ini akan mendatangkan maksiat yang lain. Menunjukkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, janganlah seseorang menganggap sepele kepada dosa. Sebab manakala orang menganggap sepele kepada suatu dosa, maka dia akan terseret kepada dosa yang lain. Ada dalam kisah, kisah ini dari sisi makna dan dari sepeidah sangat agung sekali. Dikisahkan ada seseorang ahlu to'ah yang dalam keadaan mukroh dipaksa untuk melakukan salah satu di antara tiga maksiat, minum khamr atau kamu mati, berzina atau kamu mati, membunuh atau kamu mati. Lalu orang itu berpikir, kalau saya membunuh berarti akan dikisos, kalau saya berzina berarti saya diranjang. Maka dia menganggap memilih dosa yang termudah adalah minum khamr. Tetapi apa yang terjadi setelah dia minum khamr? Maka timbul tidak ada akal dalam dirinya, maka dia berzina. Setelah dia menzinai seorang wanita itu, maka timbul rasa malu, maka dia membunuh wanita itu. Maka dalam kisah ini, dan memang seperti itu, ketika orang melakukan maksiat, minum khamr, maka akan datang sederetan maksiat. Kenapa? Sebab orang yang minum khamr hilang akalnya, hilang rasa malunya, maka ngomong dengan omongan yang kotor, mungkin mengambil harta orang, mungkin membunuh jiwa orang. Kenapa? Akalnya hilang, pikiran yang sehatnya hilang. Itu adalah maksiat. Jadi ingat, satu maksiat akan mendatangkan kemaksiatan yang lain, satu dosa bisa mempengaruhi datangnya maksiat yang lain, terutama dosa dusta. Dalam hadis, alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal jann ilan nar. Apaan? Hendaklah kalian bersikap jujur, sebab jujur akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kamu ke surga. Dan hati-hatilah kamu dengan dusta, sebab dusta menyebabkan datangnya perbuatan-perbuatan dosa, dan dosa akan mengantarkan kamu ke neraka. Hadis ini memberikan satu faedah, bahwa maksiat menyeret orang kepada maksiat yang lain. Dan poin yang terakhir, barangkali karena waktunya udah pas jam 9 kurang lebih sedikit ya, bahwa maksiat akan menyebabkan matinya hati. Lihat dalam hadis yang mulia ini, kotornya hati, lemahnya hati, dengan sebab maksiat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasir udan udan. Fa ayu qalbin ashrabaha nukita fihi nuqtatun sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dicampakkan, akan dilemparkan fitnah kepada hati manusia. Dan fitnah itu mencakup fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat. Akan dilemparkan kepada setiap hati manusia fitnah oleh syaitan laknatullah, berupa fitnah syahwat ataupun fitnah kesesatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang mana saja yang ia menerimanya, yang tidak menolaknya, maka akan ditulis, maka akan diberikan titik dalam hatinya dengan titik yang hitam. Maka semakin lama, semakin banyak maksiatnya, maka tidak tersisa di dalam hatinya majal. Majal itu adalah pintu untuk masuknya kebaikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sehingga Allah Ta'ala betul-betul akan menutup hati kita, menutup pendengaran kita, menutup penglihatan kita untuk menerima kebenaran ini. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan, menutup pendengaran kita, menutup penglihatan kita untuk menerima kebenaran ini. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan bahwa maksiat ini akan memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Maksiat ini akan menyebabkan musibah, akan mendatangkan penyakit kepada hati dan badan. Apa maksudnya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Jelas, para ulama telah mengatakan kuatnya badan dengan kuatnya hati, lemahnya badan adalah dengan lemahnya hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang berbadan besar, dia mampu kalau sepak bola 45 menit lari. Coba satu ketika dia datang ke masjid sholat subuh, dibacakan umpamanya setengah surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan sabar dan dia akan mencela imamnya kenapa sholatnya panjang. Bahkan seandainya dia imamnya hanya membacakan hal ataka hadisul ghosiyah dan membacakan sabih isma rabbikal a'la, maka dia pun akan mencela imamnya. Kenapa tidak baca qul huwallahu ahad? Kenapa? Dha'ful qalbi, hatinya adalah lemah. Walaupun jasadnya kuat. Tetapi kita lihat sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum, maka dia berjihad dalam keadaan buta. Kenapa? Quwatul qalbi. Kalimat yang terakhir saya sampaikan, seorang imam di zaman ini, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, saya mendengar salah seorang muridnya yang datang ke Indonesia, ia mengatakan, saya bersama Syekh tidak kurang dari 15 tahun duduk bersama beliau. Satu ketika ada orang bertanya kepada dia di antara muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau ini memiliki kekurangan dari sisi fisik? Engkau buta, badan bukan badan yang kuat, jasad besar, tetapi engkau tidak aku pernah lihat meminta cuti dalam tugasmu dan merasa berat untuk menyampaikan fatwa dan menyampaikan ilmu. Maka beliau mengatakan, al-quwah laisa fil jasad, al-quwah firruh. Maka dia mengatakan kekuatan adalah bukan semata-mata dalam jasad, tetapi kekuatan berada dalam ruh, dalam hati, dalam irodah, imaniyah. Kekuatan iman, kuatul iman, bukan semata-mata apa kuatul jasad. Maka orang yang mati hatinya, maka akan lemah jasadnya. Orang yang lemah hatinya, maka dia akan lemah jasadnya. Dan maksiat ini akan memberikan pengaruh. Orang tidak mampu telinganya, mampu matanya, mampu jasadnya. Barangkali ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita ketika dalam taklim, dalam belajar, mata, telinga, badan tidak kuat, kita terkadang harus mentadaburi. Barangkali apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak halal. Karena sesuatu yang haram tidak akan memberikan kemampuan kepada jasad untuk kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita menjadi tidak kuat dengan sebab apa? Apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dari sesuatu yang maksiat kepada Allah Ta'ala, yang haram, bukan sesuatu yang halal. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali ya itulah yang saya bisa sampaikan tentang pengaruh maksiat kepada individu dan masyarakat. Dan barangkali dengan beberapa pertanyaan, apa-apa yang tidak saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini berhubung waktu yang kita miliki, bisa ditambahkan insyaallah. Iya, jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah beliau. Kepada para ikhwan yang ingin bertanya, begitu juga dengan para akhwat, dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami di depan. Beberapa pertanyaan nanti akan dibacakan dengan waktu kita sekitar 30 ataupun 45 menit. Demikian. Apakah kalau seorang suami berbuat maksiat berpengaruh kepada istri dan anaknya? Iya, jelas ya bahwa suami yang kurang beragama ini akan memberikan pengaruh kepada anak dan istrinya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Kemudian kita lihat dalam surat yang saya tadi jelaskan dalam sholat Jumat, wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa satu lingkungan tidak akan baik, baik lingkungan kecil kita dalam rumah tangga atau kita lingkungan dalam sebuah organisasi, organisasi sekolah umpamanya, lingkungan kita sekolah atau kita dalam sebuah perusahaan atau apa saja, tidak akan terjadi kebaikan kecuali kalau melakukan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, membereskan dirinya. Yang kedua, membereskan orang yang sekitarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu gambaran dalam hadis yang sangat agung. Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dengan orang-orang yang melakukan maksiat adalah seperti orang yang diundi untuk masuk kepada satu kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu apabila yang di bawah itu dibiarkan untuk melakukan maksiat, dalam arti di situ membolongi perahu, lalu orang yang di atas mengatakan, saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang yang di bawah, maka akan tenggelam semuanya. Dan apabila orang yang di atas merasa peduli dengan memberikan nasihat kepada orang yang di bawah dan melarangnya, maka akan selamat orang yang dalam kapal tersebut. Maka demikian juga dalam rumah tangga, bahwa jika kita sebagai pemimpin, baik suami ataupun istri, melakukan maksiat, maka tentu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan yang ada dalam keluarganya. Karena kita mengetahui al-mar'u ala dini khalilihi, ada pengaruh ya. Dan sangat besar pengaruhnya, terutama adalah orang tua kepada anak dan istrinya. Apakah memanipulasi data produksi termasuk maksiat? Ya iya, termasuk apa? Maksiat. Melakukan kecurangan, itu namanya ghish. Man ghassana falaysa minna. Jadi barang siapa yang melakukan tipuan, maka itu adalah tidak termasuk umat kami, yang dimaksud di sini umat yang to'ah. Bukan berarti keluar dari Islam ya. Tidak. Apakah ada dalil dalam Al-Quran bahwa seorang muslim setelah masuk neraka, dia dikeluarkan dari neraka setelah diadab dan dimasukkan ke surga? Dalilnya ada. Pertama, dalil khusus, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Hadis ini menunjukkan bahwa ya, pelaku maksiat dari ahlu tauhid akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan mana akan diampuni oleh Allah Ta'ala? Termasuk Allah Ta'ala akan memasukkan orang mukmin yang telah masuk ke neraka. Dan yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا أَتَقُمُ رَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ أَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولُ. Dan termasuk kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Quran ataupun dalam hadis, maka kita wajib membenarkannya. Dan datang hadis-hadis yang mutawatir tentang pelaku maksiat dari ahlu tauhid, maka mereka akan dikeluarkan dari apa? Dari surga dengan sebab syafaat dari nabi atau syafaat dari orang-orang beriman atau syafaat dari para malaikat atau juga kemurahan Allah Ta'ala. Dan tentunya berkaitan dengan masalah dosa ini juga pembahasannya banyak ya, bahwa apa, orang yang melakukan maksiat ataupun melakukan dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan akan ya dihapus dosanya dengan tiga sebab utama. Sebab yang pertama, kemurahan Allah kepada hambanya. Sebab yang kedua, sebab yang datang dari orang itu, ya seperti dia beristighfar, melakukan banyak amal soleh. Yang ketiga adalah sebab dari saudaranya, seperti saudaranya mendoakan orang itu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madfalahu, atau kita mendoakan kepada orang yang telah mati, maka itu salah satu penyebab akan dihapus dosanya. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah lalu orang itu bertaubat dapat mendatangkan azab? Ya. Iwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidahnya begini. Setiap maksiat itu adalah sebagai sebab datangnya azab. Tetapi tidak setiap orang melakukan maksiat mesti diazab. Kenapa? Tadi ada tiga sebab. Ima Allah Ta'ala mengampuninya dan merahmatinya. Sebab Allah Ta'ala selama dia bertauhid, terkadang Allah Ta'ala mengampuni dosa orang tersebut. Yang kedua, disebabkan sesuatu yang ditimbulkan oleh dirinya. Ima dia bertaubat, beristighfar, setelah melakukan kejelekan, dia melakukan kebaikan yang dinamakan dengan muqafiratu dzunub. Dia bersobar kepada musibah, maka Allah Ta'ala menghapus dosanya sehingga tidak menurunkan apa? Adab. Atau disebabkan doa dari saudaranya. Jadi disebabkan doa dari saudaranya, maka Allah Ta'ala tidak mengadabnya setelah adanya doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala dari saudaranya. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita tinggal di komplek yang kebanyakan ahlu maksiat dan ahlu bid'ah, kita harus hijrah dari kampung tersebut? Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, beliau mengatakan, al-hijratu nau'an, hijrah itu ada dua. Ada hijratu maknawi wa hijratul makani. Lalu beliau mengatakan hijratul makani khamsatu anwa. Lalu dia mengatakan hijrah tempat ada lima ya. Dan saya akan mentafsil tentang pertanyaan ini. Dia mengatakan adapun hijrah, menghijrahi tempat, meninggalkan tempat, ada lima jenis. Pertama, kata beliau, Al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Berhijrah dari negara kafir ke negara Islam. Yang kedua adalah berhijrah dari tempat yang di sana banyak keburukannya, banyak ahlu maksiatnya, kepada tempat yang di situ banyak ahlul khairnya. Ketiga adalah berhijrah dari tempat yang di situ lebih kuat pelaku bid'ah dan kebid'ahannya, kepada tempat yang zahir sunnahnya dan banyak ahlu sunnahnya. Keempat, kata beliau, adalah berhijrah dari tempat yang banyak perkara-perkara yang haram pada tempat tersebut. Jadi perjualbeliannya, makanannya, kepada tempat yang di situ banyak perkara-perkara yang halal. Artinya, ya walaupun ada yang haram tapi sedikit. Dan yang kelima, kata beliau, berhijrah yang di situ muncul berbagai bentuk penyakit, penyakit taun, penyakit kulit, dan berbagai bentuk penyakit, kepada tempat yang aman, pada tempat yang sedikit bencananya. Seorang mukmin diperintahkan untuk menyelamatkan jiwa dan agamanya, itu secara umum. Itu kaidah umum. Tetapi dalam pertanyaan yang tadi, terkadang seseorang diperintahkan untuk diam dan menjadi baik baginya untuk diam di tempat ahlu maksiat, bahkan ahlu bid'ah, ketika berkumpul masalih, maslahat. Pertama, dia tetap mampu istiqomah. Kedua, dia mampu memberikan pengaruh, mampu berdakwah, mampu menampakkan sunnah di tengah-tengah pelaku maksiat, di tengah pelaku bid'ah, dan memberikan pengaruh kepada banyak orang. Fasabru awlalahu, maka sabar dalam kondisi seperti itu terkadang lebih afdal bagi orang itu. Kenapa? Li ajli dakwah, karena adanya dakwah di situ. Maka seorang mukmin adalah tahu tentang jati dirinya. Kalau antum merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki kemampuan untuk berdakwah, kemampuan untuk memberikan pengaruh, bahkan merasa takut dengan pengaruh lingkungan, maka yang lebih afdol antum adalah melakukan hijrah dan mencari tempat yang lebih aman bagi kita. Karena seorang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling tahu kepada dirinya sendiri. Orang yang paham kepada apa? Dirinya sendiri, kepada kondisi dirinya sendiri. Dan orang lain tidak bisa menimbangnya. Apakah maksud ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idah tadaitum. Apakah dosa-dosa yang sudah? Ya. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa ketika banyak kemaksiatan, banyak kerusakan, maka kita bertampu tangan dan hanya membebaskan diri kita dari maksiat. Tidak. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan secara khusus tentang ayat ini, dan Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wa'ul Bayan menjelaskan ayat ini secara khusus, bahwa ada orang yang keliru dalam memahami ayat ini, di mana sebagian orang ketika memahami ayat ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka menyelamatkan diri sendiri, maka itu telah keliru di dalam memahami ayat ini. Tetap kita diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah dalam kondisi apapun. Sebab tatkala kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan datang musibah dan malapetaka menimpa secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Ini ada pertanyaan masih banyak ya, pada beberapa, tapi yang lainnya adalah sama, dan saya memilih pertanyaan. Bagaimana cara supaya tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Karena kadang-kadang jiwa ini ya, rapuh ya, sangat mudah ya. Artinya apa? Dengan tipu daya syaitan, dengan kondisi yang ada. Jadi bagaimana kiat-kiat agar seorang muslim itu bisa istiqomah ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai nasihat ya, agar kita tetap istiqomah, di mana para ulama telah apa menjelaskan jalan istiqomah. Yang pertama adalah al-ijtihad fi talabul ilmi wa tibaqu fi dinillah. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena kadar hidayah adalah kadar kita mencari ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak orang itu menjadi baik, berada dalam petunjuk, maka Allah telah memberikan kepakihan kepada orang tersebut. Sejauh mana kita memahami agama, sejauh itulah kita akan istiqomah dalam agama ini. Orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak akan mampu untuk menolak setiap syubhat yang ada, terutama hari ini. Maka saya sering menyampaikan, dan ini ungkapan ulama salaf, di mana mereka mengatakan, tidak ada perkara yang aku sesali dengan berkurangnya ilmuku dan terbenamnya matahari, kecuali jika aku tidak bertambah ilmuku. Kalau kita lainnya, kita merasa menyesal kalau dalam satu hari kita tidak bertambah harta kita. Tetapi salafus saleh mereka berkata, kami merasa menyesal kalau satu hari terbenamnya matahari, berkurangnya umurku, kalau tidak bertambah ilmu. Yang kedua, luzumul jamaah. Salah satu sebab kita akan tetap istiqomah, komitmen kepada jamaah. Baik jamaah bimakna akidah wal manhaj, artinya komitmen kepada akidah salafus saleh, komitmen kepada manhaj salafus saleh. Yang kedua adalah yang dimaksud luzumul jamaah, salah satunya adalah luzumul ulama, luzumul ahlil khair, di mana kita berkumpul dengan ulama, mendekati para ulama, duduk dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik. Maka ini adalah luzumul jamaah, luzumul ahlil haq, luzumul ulama, komitmen dengan para ulama, sejalan dengan fatwanya para ulama, sejalan dengan nasihatnya para ulama, kita akan mendapatkan apa? Istiqomah. Dan saya telah jelaskan tadi, salah satu jalan istiqomah adalah al-jihad, jihad di jalan Allah Ta'ala. Di mana jihad adalah mencakup 13 tingkatan, di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan akmalun nasi hidayatan, akmalun nasi jihadan. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna hidayahnya. Kemudian di antara unsur agar kita istiqomah itu apa? Ar-rujulah wa syaja'ah. Orang yang berani berkata hak, menampakkan hak, mendakwakan kebenaran dengan mengatakan ha anaga, inilah aku, kul hadhihi sabili, inilah jalanku, maka dia akan istiqomah. Sebab lihat, dalam sepanjang sejarah, orang yang diberikan istiqomah, orang yang syaja'ah. Di dalam kisah Ashabul Kahfi, apa yang dikatakan dalam kisah Ashabul Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ketika mereka mengatakan wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Di mana Ashabul Kahfi itizal, dia berani meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya dan berkata yang berhak disembah hanya Allah, memproklamirkan syaja'ah. Maka dia istiqomah. Berikan kemampuan. Orang yang penakut, orang yang jabbar akan secara mudah diterpa dengan syubhat. Tapi orang yang syaja'ah, antum walaupun seorang akan ditakuti banyak orang. Kalau apa? Syaja'ah. Rujulah. Tetapi bukan bonek, bukan nekat, bukan. Yang dimaksud apa? Syaja'ah. Berani dengan memiliki ilmu, hujjah, argumentasi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi satu peringatan kepada kita agar kita senantiasa jauh dari maksiat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari maksiat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.